Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwani fiddin azakumullah. Pada malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah masuk pada bab tentang kesabaran. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis. Kalau di file PDF itu halaman 232. Dan di file PDF itu nomor hadisnya adalah 33. Wa'an Aisyata radhiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang طاعون. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Aisyah bahwasanya ta'un itu adalah azab yang Allah Ta'ala kirimkan kepada orang yang dikehendakinya. Azab bagi orang-orang kafir. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Tidaklah ada seorang hamba yang terkena ta'un. Dia tinggal di negerinya dengan sabar, mengharapkan pahala dari Allah. Dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah akan menimpa dia kecuali yang Allah tetapkan bagi dia, kecuali dia akan mendapatkan pahala seorang yang mati syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita baca syarah hadisnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, "Naqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi ma naqalahu min al-ahadith al-waridah fi as-sabri." Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Mu'allif, penulis kitab ini, menukil hadis tentang kesabaran, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Fa akhbaraha anna ta'una 'adzabun arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala 'ala man yasha'u min ibadihi. Kemudian Aisyah mengkhabarkan kepadanya, kemudian Nabi mengkhabarkan kepadanya, kepada Aisyah, bahwasanya ta'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa ta'un qila innahu waba'un mu'ayyan. Dan ta'un itu ada yang menyatakan bahwa ini adalah wabah tertentu, penyakit tertentu. Dan ini Anda belum mendapatkan kejelasan, ya. Ada yang menyatakan ta'un itu adalah penyakit kolera, lepra, ya. Ada yang menyatakan itu penyakit, kalau dalam bahasa Indonesia penyakit pes, penyakit yang disebabkan oleh tikus, nah macam-macam. Tapi ada, tidak ada sebuah rujukan yang kuat. Wa qila innahu kullu waba'in 'ammin. Dan sebagian ada yang menyatakan bahwasanya ta'un itu adalah semua wabah yang bersifat umum. Segala macam wabah penyakit yang bersifat umum. Yahillu bil ardi fayusibu ahlaha wa yamutun nasu minhu. Yang menimpa permukaan bumi mengenai seseorang, mengenai orang-orang tertentu, dan manusia mati dengan sebab wabah itu. Maka itu adalah ta'un. Wabah apa saja? Ada yang menyatakan demikian. Jadi ada yang berpendapat ta'un itu penyakit tertentu. Ada yang menyatakan ta'un itu adalah segala macam wabah. Penyakit yang menyebar di muka bumi. Yang menyebabkan manusia meninggal. Itu disebut ta'un. Wasawa'un kana mu'ayyanan am kulla wabain am mislu al-kulera wa ghairuha fa inna hadha at-ta'un adzabun arsalahu Allah 'azza wa jall. Sama saja apakah itu adalah penyakit tertentu atau seluruh wabah umum seperti kolera dan semisalnya, sesungguhnya ta'un ini adalah azab yang Allah kirim. Walakinnahu rahmatun lil mu'min. Tetapi ini adalah rahmat bagi orang beriman. Kasih sayang Allah kepada orang beriman kalau itu ta'un menimpa orang beriman. Itu rahmat. Tetapi jika menimpa selain orang beriman, itu azab. Nah. Idza nazala bi ardihi wa baqiya fiha sabiran muhtasiban. Jika orang beriman itu tetap di tempatnya, di negerinya, dengan sabar, mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpa dia kecuali yang Allah telah takdirkan akan menimpa dia. Fa'inna Allah ta'ala yaktubu lahu mithla ajri syahid. Maka sungguhnya Allah ta'ala akan menuliskan untuknya seperti pahala asy-syahid. Wa li hadza jaa fi al-hadits as-sahih an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala. Karena itu terdapat di dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Jika kalian mendengar ta'un itu menimpa sebuah negeri, jangan kalian pergi ke negeri itu. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Jika ta'un itu menimpa sebuah negeri dan engkau sedang berada di dalam negeri itu, janganlah kalian keluar karena lari dari ta'un tersebut. Idza waqa'at ta'un bi ardin fa innana la naqdamu 'alayha. Jika ta'un menimpa sebuah negeri, kita tidak pergi ke negeri itu. Li anna al-iqdama 'alayha ilqa'un bin nafsi ila tahlukah. Karena kalau kita pergi ke negeri itu, berarti kita membawa diri kita kepada kebinasaan. Walakinnahu idza waqa'a fi ardin fa innana la nakhruj minha firaran minhu. Tetapi kalau kita berada di sebuah negeri, di dalam sebuah negeri, kemudian di negeri itu terjadi ta'un, kita tidak keluar dari negeri itu karena lari dari ta'un tersebut. لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئا. Karena bagaimanapun engkau lari dari takdir Allah, jika itu sudah sampai di sebuah, jika turun di sebuah tempat, maka tidak bermanfaat sikap kita lari dari musibah tersebut. Kita tidak bisa menghindar dari takdir Allah. واذكر القصة التي قص الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. Ingatlah kisah yang Allah kisahkan kepada kita ya, di dalam Al-Qur'an, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut, yaitu orang-orang yang keluar dari negeri mereka berjumlah ribuan, lari dari negerinya takut mati. Qala ba'dul ulama fi tafsir al-ayah, sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini menjelaskan, innahu nazala fil ardi waba fa kharaju minha, bahwasanya di negeri mereka terjadi wabah penyakit, kemudian mereka lari keluar dari negerinya. Faqala Allahu lahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka mereka mati semua. Padahal mereka keluar dari negerinya itu menghindari kematian. Tapi justru Allah takdirkan mereka mati semua, ribuan. Bukan karena wabah, tapi karena Allah takdirkan mereka mati. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Liyubayyin lahum annahu la mafarra min qada'illahi illa ila Allah. Untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya tidak ada tempat untuk lari dari takdir Allah kecuali berlindung kepada Allah. Fa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha dalilun ala fadli as-sabr wal ihtisab. Di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa annal insana idza sabbara nafsahu fil ardi allati nazala fiha at-ta'un thumma mata bihi kataballahu lahu mithla ajri asy-syahid. Bahwasanya manusia jika dia menyabarkan dirinya, berusaha sabar di negeri ketika turun ta'un, kemudian mati dengan sebab ta'un itu, Allah akan catat dia seperti mendapatkan pahala orang yang syahid. Nah, syaratnya sabar. Ketika dia terkena penyakit ta'un, ya, bagian ada yang menyatakan itu penyakit yang membuat anggota tubuh kita apa, terputus satu demi satu, ya, kakinya, ujung-ujung kaki terputus satu demi satu kena penyakit yang menjangkiti tubuh kita, menghitam tubuh kita. Nah, ada yang menyatakan demikian, mati dalam keadaan sangat menderita. Kalau dia sabar mengharapkan pahala dari sisi Allah dan dia tidak menyalahkan dirinya, kalau seandainya saya lari, pasti saya tidak akan terkena penyakit ini. Dia tidak demikian. Dia sabar. Ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak marah. Tidak mengatakan, kenapa saya kena? Yang lain tidak. Dia sabar. Maka kalau dia sabar seperti itu dan meninggal dalam kondisi seperti itu, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang mendapatkan pahala syahid. Wadhalika أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان سوف يهرب يخاف من الطاعون. Yang demikian ini karena manusia jika turun ta'un, turun wabah ta'un di negerinya, sesungguhnya kehidupan adalah suatu hal yang mahal bagi mereka. سوف يهرب, maka dia akan berusaha lari. يخاف من الطاعون, dia takut dari ta'un. Fa'idha sabara wa baqiya wa ihtasaba al-ajra wa'alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu thumma mata bihi fa'innahu yuktabu lahu mithla ajri syahid. Kalau dia sabar, dia tetap tinggal di tempatnya, dia mengharapkan pahala dan dia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali yang Allah takdirkan baginya, kemudian dia mati dalam kondisi itu, maka sungguhnya dia akan tercatat mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Wa hadza min ni'matillahi 'azza wa jalla. Maka ini termasuk nikmat Allah 'azza wa jalla. Nikmat dari Allah Ta'ala. Naam. Baik, selesai satu hadis dan juga syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Tayyib, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kalau kita ditimpa penyakit, apakah kita diam saja, bersabar, atau kita berusaha mencari pengobatan, mencari penyembuhan yang tidak bertentangan dengan syar'i? Nah, di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, tadawaw ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Berusahalah untuk mencari obat. Nah, karena sesungguhnya Allah lam yanzil da'an illa anzalalahu shifa'an. Karena tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan padanya obat. Nah, dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Adanya obat untuk penyakit tertentu itu diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh orang yang lain. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Nah, tetapi memang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan sesuatu hal yang haram. Tidak boleh kita berobat dengan sesuatu hal yang najis, misalkan. Obat dengan misalkan pengobatan meminum air kencing sendiri, misalkan. Atau minum darah ular. Nah, suatu hal yang haram. Apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka itu tidak boleh dijadikan obat. Nah, kalau kita sudah berusaha dengan berbagai macam upaya menjalankan perintah Nabi, tadawaw ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, tapi tidak kita temukan obat yang sesuai, maka bersabar. Bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersabar, insya Allah kita dapat keutamaan yang besar. Nah, baik. Nah, naam. Naam, barakallahu fikum. Jadi mungkin kalau negara itu besar, ya, misalkan di Indonesia ada beberapa provinsi, ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan. Nah, wabah itu tidak menjangkit tidak menjangkiti seluruh wilayah, hanya provinsi tertentu, misalkan hanya Sumatera saja. Atau malah kadang wabah itu lingkupnya lebih kecil, hanya di sebuah kabupaten atau kota, di kota Padang saja atau Medan saja. Nah, maka kalau terjadi wabah penyakit seperti itu, yang dari Medan, jangan keluar untuk menghindar dari penyakit itu. Tetapi yang dari luar, juga jangan masuk ke dalam. Nah, selama masih terjadi wabah tersebut. Nah, yang dilarang itu keluar karena dia melarikan diri dari penyakit itu. Nah, jadi itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang lebih kecil atau wilayah-wilayah yang lebih luas yang sudah jelas dinyatakan wabah itu hanya terjadi di wilayah itu saja. Apakah itu provinsi, kabupaten, atau negara. Nah, Barakallahu fikum. Hayyakumullah bisalam. Nah, tidak mengapa. Contoh. Yang beli, jual beli kucing. Jual beli kucing. Nah, kitun, ya. Kitun hirun. Nah, benar. Ada perbedaan pendapat para ulama. Hadisnya memang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kucing. Nah, kalau saya tidak salah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tetapi sebagian ulama ada yang menyatakan itu ada sisi kelemahan dari hadis itu. Ini termasuk hadis dalam Sahih Muslim yang ada sisi kelemahan. Karena tidak semua hadis di dalam Sahih Muslim itu yang sahih semua. Ada sedikit sekali. Ya, ada sedikit sekali. Salah satunya adalah hadis itu. Salah satunya hadis tersebut. Nah, itu menurut sebagian ulama. Nah, kalau anda tidak salah, itu dulu sebagian asatidah kita ada yang menyebutkan itu dalam pelajarannya Syekh Abdurrahman Al-Adani dulu, waktu masih hidup. Abdurrahman Al-Adani. Nah, ada yang menyebutkan demikian. Dari rujukan ulama yang mana, wallahu a'lam, mana belum sempat mengkaji lebih jauh. Nah, tapi memang di situ ada khilaf. Gitu. Nah, ada juga yang memiliki penafsiran terhadap hadis tersebut bahwa Nabi melarang karena tidak ditemukan manfaat yang jelas dari kucing. Begitu. Adapun kalau ada manfaat yang jelas dari kucing, misalkan untuk menangkap tikus yang mengganggu, misalkan sebagian ulama ada yang membolehkan. Jadi dia mentakwil hadis itu. Nah, wallahu a'lam, namun sebaiknya sebagai langkah kehati-hatian kita menghindar dari hal itu. Minimal kalaupun itu dilarang sampai pada taraf makruh. Suatu hal yang tidak disukai gitu. Wallahu a'lam. Itu paling ringan ya. Kalau memang hadisnya sahih, sebaiknya kita berhati-hati menghindari hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan. Nah. Ayo. Ini sudah masuk ke ya hampir waktunya ya. Hampir masuk waktu pelajaran berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.